Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang wasail mufidah lil hayati sa'idah, atau kiat-kiat menuju hidup bahagia. Kita sampai pada halaman yang ke-30. Ar-ra'ab maknanya adalah khawfa wa fazi'a, takut, dan fazi'a juga takut. Fi tanzil dalam Al-Quran Al-Aziz terdapat ayat yang mengatakan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ab, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ru'ab, rasa takut. Namun kalau dalam bahasa Arab ra'iba al-wadi maknanya lembah tersebut penuh dengan air. Sedangkan kemudian kalau untuk istilah untuk istilah hamamah untuk merpati, maka ra'ab maknanya adalah merpati tersebut mengeraskan suaranya, suara khasnya merpati. Kemudian kalau ra'iba fulanan artinya khawafahu menakut-nakutinya, wa afza'ahu dan menakut-nakutinya, wa u'adahu dan mengancamnya. Kalau ada istilah ra'iba as-sanam, sanam punuk unta, maka maknanya memotong punuk unta. Kalau kata-kata ra'iba untuk al-haud, untuk kemudian telaga, artinya memenuhinya. Kemudian kalau kata-kata ra'ab untuk as-saham, untuk panah, maka adalah memotong ujungnya. Kemudian kembali ke perkataan Sa'id bin Sa'di rahimallahu taala, terkait dengan bahasanya orang itu, orang yang kafir itu boleh jadi bisa bersabar menghadapi musibah, namun perlu ila tamrinin kathirin, perlu banyak latihan. Maka dikomentari di sarahnya, dan satu hal yang mungkin melatih jiwa agar memiliki akhlak-akhlak mulia. Dalilnya perkataan Abu Darda. Abu Darda mengatakan innamal ilmu bita'allum wal hilmu bita'allum, ilmu itu hanyalah didapatkan dengan belajar, dan sifat hilm, akhlak mulia berupa hilm, itu didapatkan dengan tahallum, dengan melatihnya. Hilm adalah sifat tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Sifat di mana seorang itu bisa berkepala dingin dalam keadaan telinganya panas. Itu disebut hilm. Dan ini adalah satu sifat mulia. Dia adalah seorang yang bisa, meskipun marah, dia bisa tetap berpikir jernih, mengontrol lisan, dan mengontrol sikap. Dan ini adalah manusia yang luar biasa. Maka di sini dikatakan Abu Darda menyampaikan wal hilm bitahallum. Kalau orang itu mau latihan, yang semula emosional, pemarah, itu bisa menjadi orang yang berpikir tenang saat emosi. Namun perlu latihan. Riwayat ini dijumpai di Majmu' Az-Zawaid dinil Hasan al-Albani dalam Sahihul Jami'. Dan yang dihasankan oleh Al-Albani adalah yang berstatus marfu'. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilmu bita'allum. Ilmu didapatkan hanya dengan metode belajar. Mungkin ini dalil tidak adanya ilmu laduni. yaitu orang itu bisa berilmu tanpa ada usaha belajar. Itu satu hal yang tidak benar dan tidak ada di dunia nyata. Karena Nabi mengatakan innamal ilmu bita'alum. Yang namanya ilmu itu semuanya perlu proses belajar. Walidah oleh karena itu alal insan atas setiap orang punya kewajiban, tidaklah pasrah kepada tabiatnya, karakter bawaannya. Kenapa? Fawakabilun litaryir. Karena karakter bawaan itu mungkin untuk diubah. Walakin yahtad ila sabrin watuli nafasin. Akan tapi untuk mengubah karakter yang jelek butuh kesabaran dan napas yang panjang. Kemudian terdapat kutipan perkataan Ibnu Hazm rahimallahu taala, mungkin di kitabnya yang buku beliau yang khusus membahas tentang masalah manajemen hati, mudawamatun nafs. Beliau mengatakan tatallabtu ghardan yastawin nasu kulluhum. Aku coba berpikir dan mencari satu kebutuhan yang itu semua orang sama. Semua orang membutuhkan. Fistihsanihi. Semua orang sepakat kalau itu satu hal yang baik. Watulabatihi. Dan semuanya sepakat untuk memburunya. Falam ajidhu illa wahidan wawa tardul hammi. Maka aku tidaklah jumpai kecuali satu saja, yaitu mengusir galau. Ini mendapatkan hidup bahagia, hidup tenang, dan hilangnya galau pada dirinya. Bukan mencari galau, namun menghilangkan galau. Karena menginginkan hidup yang nyaman, hidup tenang, hidup bahagia. Semua orang, mukmin, kafir, semuanya mencarinya. Semuanya sepakat, itu satu hal yang indah. Hidup bahagia itu indah. Tidak ada manusia yang mengatakan, saya ingin hidup kacau. Hidup penuh dengan masalah. Nah, semuanya sepakat. Hidup yang nyaman, hidup bahagia, itu satu hal yang indah. Dan semuanya sepakat untuk mencarinya. Fatardul hammi madhabun qaditafaqata al-umam kulluha mundu khalqillahil alama. Maka menghilangkan galau dan mencari bahagia adalah satu perkara yang disepakati oleh semua umat, semua bangsa, semua manusia. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan jagat raya sampai berakhirnya alamul ibtida, alam pertama atau alam dunia. Yang akan kemudian dilanjutkan dengan alam hisab. Ala alla ya'tamidu bisa'ihim syai'an siwahu. Dengan syarat hendaklah mereka tidaklah mengandalkan usaha mereka sedikit pun selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma istaqara fi nafsi hadzal alim ar-rafi, maka tatkala terpatri dalam jiwa sang ulama ini, Ibnu Hazm, seorang ulama yang tinggi ilmunya ini, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya satu ide, li fikrati hadzal kanzil azim, untuk memikirkan perbendaharaan atau simpanan yang penting ini. Bahasa, maka beliau kemudian mencari tentang jalan yang mengantarkannya. Alal haqiqati, dan itu adalah betul-betul memang mengantarkannya. Ila tardil hammi, mengantarkan untuk bisa terusirnya galau. Yang hilangnya galau adalah matlabun nafis. Dan sesuatu yang dicari dan satu hal yang sangat berharga. Yang disepakati oleh semua makhluk. Falam ajid ila tawajjuha ilallahi azza wajal bil amalil akhirah. Maka aku tidak jumpai, kata Ibnu Hazm, jalan yang mengantarkan kepada tardul ham, hilangnya galau dan terwujudnya bahagia. Maka aku tidaklah jumpai, ini sambungan dari perkataan beliau yang depan, ila tawajjuh ilallah, kecuali menghadapkan hati kepada Allah azza wajal bil amalil akhirah, dengan melakukan berbagai macam amal akhirat. Fakulu amali man tola amalin min tola bimalin au sautin au ladzatin huwa humumun haditsah. Maka setiap aktivitas manusia berupa mencari harta atau popularitas au ladzah atau kenikmatan hidup, huwa humumun haditsah, pada hakikatnya adalah galau-galau yang baru. Ini, setiap aktivitas duniawi yang dilakukan oleh manusia itu bukan penghilang galau, dan malah hal yang mendatangkan galau yang baru. Wa awarid ta'ridu min khilaliha, dan berbagai macam penghalang kebahagiaan yang akan menghalangi yang melaluinya, maka terhalanglah dia dari bahagia. Idza lam yatawajjaha atawajjuha ilallahi azza wajal, jika dia tidak tawajjuh, tidak menghadapkan hatinya kepada Allah azza wajal. Amma idza tawajjaha a'ma atau tujiha a'maluhu kulluha lil akhirah, adapun jika segala aktivitasnya ditujukan untuk akhirat, fa innahu salimun min kulli aibin, maka dia akan terbebas dari segala aib, segala hal yang buruk, khalin min kulli qadrin, dan dia akan bersih dari segala hal yang mengeruhkan kebahagiaan hidupnya. Dan dia akan bisa sampai kepada terusirnya galau alal haqiqah secara hakiki. Dan jika dia mendapatkan ujian dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan ketika menempuh jalan tersebut, maka dia tidak peduli, bahkan dia pun gembira, karena harapannya adalah akibat, adalah dampak dari apa yang akan dia dapatkan. Wa ra'aitu, dan aku lihat orang semacam ini, idza qasara bil adza surra wa inna nabathu na'ibatun surra wa in ta'iba fi ma salaka fihi surra fa huwa sururun muttasilun abadan wa ghairuhu bi khilafi dhalika abada. Kata Ibnu Hazm, orang yang seluruh aktivitasnya tertuju pada akhirat, maka aku lihat orang semacam ini, idza qusira bil adza, jika dia dibatasi badannya dengan kejelekan, artinya dia selalu mendapatkan kejelekan, kejelekan itu ada pada dirinya, dia pun gembira. Jika dia mendapatkan satu peristiwa, dia pun gembira. Jika dia capek dalam jalan yang dia tempuh, maka dia juga gembira. Fawa surun muttasilun, maka gembira itu sambung bersambung pada dirinya abadan selamanya. Sedangkan orang yang tidak seperti ini, orang yang tidak menjadikan seluruh aktivitasnya untuk akhirat, menghadapkan hatinya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bi khilafi dhalika abada, maka betul-betul menyelisih hal tersebut. Abadan sama sekali. Sama sekali terus-menerus menyelisih hal tersebut. Tidak serupa dengan kondisi itu selamanya. Ya, maka di sini terdapat kutipan perkataan, sembilan perkataan Ibnu Hazm rahimallahu ta'ala. Pertama, beliau berpikir tentang satu hal yang disepakati oleh semua manusia. Maka beliau jumpai setelah berpikir dan merenung, maka beliau berkesimpulan yang disepakati oleh semua manusia, yang dianggap baik oleh semua manusia adalah hilangnya galau. Hidup yang tenang, hidup nyaman, hidup bahagia. Dan beliau dan berpikir kembali tentang bagaimanakah cara supaya bisa mewujudkan hal tersebut. Maka beliau katakan beliau tidaklah jumpai cara yang mengantarkan kepada maksud mulia dan berharga semacam ini kecuali satu hal saja, yaitu tawajjuh ilallah azza wajal. Ini adalah menghadapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'mal lil akhirah, dengan melakukan amal-amal akhirat. Menjadi orang yang orientasinya adalah akhirat. Orang yang orientasinya orientasi akhirat, itulah orang yang terusir galaunya. Beliau katakan, beliau buktikan, aku lihat orang yang semacam ini dapat musibah gembira. Karena dia memandangnya pandangan akhirat, oh ini menghapus dosa-dosa saya di akhirat. Ini mengingatkan saya untuk semakin rajin berdoa kepadanya, untuk rajin beribadah kepadanya, untuk bertobat kepadanya, maka dia gembira. Ketika mendapatkan musibah, dia gembira. Ketika dia mendapatkan berbagai macam rintangan untuk mewujudkan, ketika dia menempuh jalan ini, jalan bahagianya ini, dia pun merasa gembira. Dia merasakan kenikmatan dalam kesusahan tadi. Dan capek, ketika hati itu gembira, maka capek itu menjadi tidak capek. Itu kaidah jiwa manusia. Ketika manusia itu capek namun dia happy, dia menikmati aktivitas yang dia bikin dia capek, itu capek itu seakan-akan hilang. Seakan-akan tidak ada. Karena dia menjalani aktivitas yang mencapekkan tadi dengan hati yang bahagia, hati yang gembira, hati yang berbunga-bunga. Maka dia tidak capek. Capeknya itu tidak terasa. Hilang rasanya. Ketika orang itu kemudian harus kemudian pergi jalan kaki ke tempat orang yang dia cintai, maka dia lupa kalau jalan kaki itu capek. Jalan kaki itu capek, dia lupa. Kenapa? Karena dia gembira, karena bahagia. Karena dia gembira dan bahagia dengan aktivitas yang membuat dia capek. Kemudian catatan kaki berikutnya. Dan saya berusaha dikembali mengulang masalah sabar iddat tamarat beberapa kali. Faka'an nama huwa sa'adah bi'ainiha. Yang penjelasan saya sa'adah itu bisa kemudian ditangkap bahasanya sabar itu adalah hakikat bahagia. As-sa'adah bi'ainiha. Ya, bahagia itu sendiri adalah punya sabar. Waqad sabaqahu, dan telah mendahului Ibnu Sa'di, para pendahulu kita yang saleh, yang menjadikan tilkal haqiqah, hakikat ini, bahasanya hakikat bahagia adalah sabar. Menjalani hidup dengan penuh kesabaran. Tuh terpampang di hadapan setiap orang yang berakal untuk dipegangi. Dan beliau kutip perkataan Ustaz Abdul Wahab An-Najjar di bukunya Qasasul Anbiya. Ketika setelah menceritakan kesabaran Sayyidina Yusuf alaihissalam di halaman 177 di buku ini, di kitab ini Qasasul Anbiya, maka penulisnya mengatakan karena Yusuf alaihissalam adalah Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang yang berhias bifadilatis sabar dengan satu akhlak mulia yaitu sabar. Wasabru min a'zamil fadha'il wa ajalliha qadran. Dan sabar adalah akhlak mulia, termasuk akhlak mulia yang paling utama. Dan yang paling akhlak mulia yang paling tinggi kedudukannya. Sabar disebutkan dalam Al-Qur'an dalam nifin wa sab'ina maudian. Di 70 sekian ayat. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan banyak dari kebaikan dan derajat yang tinggi Allah kaitkan karena berhias, karena seorang itu berhias dengan akhlak mulia yaitu sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menentukan untuk sabar satu balasan tertentu dan balasan tertentu. Bahkan Allah jadikan pahala sabar itu dikaitkan dengan kemuliaan Allah, kemurahan Allah yang demikian luas, kedermawan Allah yang demikian luas, bighairi wasdin, tanpa timbangan dan tanpa ukuran. Ma'anau hatta likulli maziyatin jaza'an muayyana, padahal Allah itu menetapkan untuk setiap kelebihan, setiap amal-amal yang istimewa, balasan tertentu. Namun, ini tidak berlaku untuk sabar. Bacalah firman Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Kami jadikan mereka para imam, para pemimpin, para teladan dalam kebaikan, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami, atau lama sabaru, karena mereka bersabar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahasanya Allah membinasakan Fir'aun dan memberikan kekuasaan di muka bumi untuk Bani Israel, itu sebabnya karena sabarnya Bani Israel. Wa tamat kalimatu rabbikal husna, dan sempurna sudah keputusan Tuhanmu yang merupakan, dan firman-Nya seluruhnya adalah al-husna, adalah firman-firman yang terindah ala Bani Israel. Telah sempurna, telah tetap putusan untuk Bani Israel berupa Bani Israel menjadi manusia, bangsa yang Allah muliakan, Allah beri kekuasaan di muka bumi, dan Allah hancurkan musuh-musuh Bani Israel yaitu Fir'aun dan orang-orang yang mengikutinya, sebabnya bima sabar. Disebabkan mereka bersabar, bukan karena disebabkan mereka rajin berdemo atau yang lainnya, namun karena mereka bersabar menghadapi tekanan dari Fir'aun dan orang-orang yang sepaham dengannya. Demikian yang Allah firmankan di surat Al-A'raf. Ini firman Allah di surat Al-A'raf. Demikian juga ayat dan yang lain, Allah perintahkan untuk bersabar, wasbiru, bersabarlah kalian. Di ayat yang lain Allah katakan, jika kalian bersabar dan bertakwa. Di ayat yang lain, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sabru nisful iman. Ini adalah kesabaran itu adalah separuh iman. Namun hadis ini ada di dhaifahnya saya Al-Albani. Dan ini adalah perkataan ba'du salaf. Bahasanya separuh iman adalah kesabaran dan separuh yang lain adalah al-yaqin, al-ilmu. Ilmu yang membuahkan yakin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu iman, maka Nabi mengatakan as-sabr wa samahah. Sabar dan sikap lapang. Tidak bersikap ekstrim dan berlebih-lebihan. Dan sabar adalah menahan diri menghadapi apa yang tidak disukai. Wa huwa min khawasil insan. Dan sabar itu adalah sifat khas manusia. Yang dengan sabar inilah maka manusia berbeda dengan hewan. Karena binatang itu tidak bisa menahan diri, tidak mengontrol diri. An syahwati min syahawat. Tidak bisa mengontrol dirinya ketika sudah punya keinginan. Ketika sudah senang dan suka dan menginginkan sesuatu. Kal ghidha, misalnya ingin makan. Kalau dia sudah lapar, ingin makan, maka dia tidak bisa puasa dan mengendalikan diri. Namun dia akan melakukan, tidak bisa diajak bersabar. Dia akan tenang kalau tuannya kemudian ngasih makan. Sebelum tuannya ngasih makan, dia tidak bisa diajak tenang. Dan yang lainnya, walatang durfi awakib syaih, dan binatang itu tidaklah memandang dampak dari sesuatu yang dia sukai. Ketika ada makanan yang menyenangkan, maka pikirannya adalah bagaimanakah menikmatinya. Padahal ternyata itu racun. Itu tidak dipikirkan. Binatang tidak memikirkan hal tersebut. Wah, ini enak. Dilahap. Padahal itu ternyata beracun. Akibatnya dia mati karenanya. Balhiya tangdur. Adapun kaidah hewan. Dia hanya melihat syahwatnya al-hadirah yang ada saat ini. Keinginannya sesaat sekarang ini. Walatahbis nafsaha anha aslan. Dan dia tidak bisa mengontrol apa yang saat ini dia inginkan, apa yang saat ini dia bersahwat dengannya, dia sangat menginginkan aslan sama sekali. Dan sabar itu memiliki banyak nama. Terdapat nama-nama baru dikaitkan dengan objek sabarnya. Jika seorang itu bersabar berkaitan dengan sahwat perut, dan sahwat kemaluan, keinginan untuk berzina dan sejenis itu, maka sabarnya disebut ifah. Sabarnya disebut ifah. Maka ifah itu ada dua macam, sebagaimana di sini diisyaratkan. Ifah dalam artian bersabar berkaitan dengan sahwat perut. Maka ifah di situ maknanya menjaga kehormatan dan tidak ngemis serta minta-minta. Orang menjadi seorang yang afif, tidak mau ngemis. Hakikat apa yang dia lakukan? Sabar. Dia rela lapar dan perut melilit. Dia rela menghadapi itu semua. Karena dia sabar untuk tidak mengemis. Tidak minta-minta dan merendah kepada manusia. Dan ada ifah dalam artian sabar berkaitan dengan syahwat kemaluan. Tidak berzina dan homo, onani dan sebagainya. Maka dia adalah orang yang punya sifat ifah. Hakikatnya sabar. Dan jika kesabaran tersebut untuk menghadapi sesuatu yang tidak disenangi, maka jika yang tidak disenangi itu musibah, maka inilah yang biasa disebut dengan sabar. Kebalikan adalah al-jaza, berkeluh kesah, wal-halak, dan berkeluh kesah. Dan orang yang berkeluh kesah adalah orang yang yastarsil, larut dengan musibah, fidur bil-khudud, kemudian memukuli pipi, dan merobek kerah baju atau yang lainnya. Dan jika sabar itu fihtimalil ghina, bersabar untuk menghadapi status sebagai orang kaya. Orang kaya ini mengharuskan dia untuk sombong dan mendorong dia untuk pelit dan seterusnya. Namun dia bersabar menghadapi gangguan dan dampak negatif dari kekayaan. Bi'ayu jawiruhu bisukri, dengan mengiringi yujawi ruhu, artinya bertetangga dengan kekayaan dengan syukur. Dia iringi kekayaannya dengan syukur, dengan bersyukur. Maka dia iringi kemudian kekayaan dengan bersyukur, maka disebut dhabtun nafsin, pengendalian diri. Ada sosok yang bisa mengendalikan diri sehingga tidak sombong, tidak yang merupakan dampak dari kekayaannya. Wa yuqabiluhu, dan kebalikannya, kalau dia tidak mampu, dia sombong karena kekayaannya, maka disebut batar. Dan bersabar dalam peperangan dan menghadapi hal yang mengerikan disebut syaja'ah, keberanian. Kebalikannya adalah al-juban, pengecut atau penakut. Dan sabar jika untuk menyikapi mujibatil ghadab, faktor-faktor yang mendorong untuk emosi, disebut hilm. Ini ada hal-hal yang bikin dia ingin marah, namun dia sikapi dengan sabar. Jangan terpancing dengan hal-hal yang memicu kemarahan, disebut hilm. Kebalikan dari hilam adalah tadhammur. Wa in kana sabr, jika sabar itu menghadapi naibah, menghadapi satu peristiwa mudjirah yang menjengkelkan, min nawaibiz zaman, berbagai macam peristiwa yang terjadi seiringnya waktu, maka disebut sa'atus sadr, orang yang lapang hatinya, lapang dadanya. Hal-hal yang menjengkelkan ini bukan musibah, namun hal-hal yang bikin jengkel. Usilnya orang-orang yang usil, ya, maka kemudian dia bisa bersikap dengan baik, jernih, berpikir bijak, arif dan bijak. Maka disebut orang yang sa'atus sadr, orang yang punya dada yang lapang. Wa yudatu, dan kebalikannya adalah jengkel, wadaiku sadr, dan sempitnya dada. Dan jika sabar itu adalah sabar untuk menyembunyikan perkataan yang menyusahkan orang lain, jika kita cerita-ceritakan, maka itu disebut kitmanu sirri, menyembunyikan rahasia. Kalau orang itu pegang rahasia, mulut itu gatal. Kalau orang itu pegang rahasia, sifat manusia, kalau dia pegang rahasia, mulutnya itu gatal, cerita. Kalau dia kemudian bersabar menghadapi gatalnya mulutnya untuk cerita, dia perlu sabar supaya tidak kemudian menindaklanjuti mulutnya yang gatal untuk cerita tentang aib orang lain atau rahasia orang lain. Maka orang yang bisa bersabar adalah orang yang punya sifat istimewa kitmanus sir, bisa memegang rahasia. Dan jika sabar itu adalah bersabar menghadapi kadar yang sedikit nal hudud, dari kesenangan duniawi. Orang yang beruntung, bahasa Arabnya adalah mahdud. Hadzun maknanya keberuntungan. Orang yang beruntung, mahdudun. Sehingga hadzun itu maknanya bisa keberuntungan. Keberuntungan yang sedikit, rezeki yang ngepas, maka disebut kona'ah. Hakikat kona'ah adalah sabar. Sabar dengan kadar rezeki yang kadarnya pas-pasan. Wa in kana as-sabru an fudulil 'aish, jika bersabar tersebut adalah untuk tidak hidup berfoya-foya, hidup berlebihan, dengan dia mencukupkan diri dengan ala aqalil kunu, aqalil qut, dengan makanan pokok yang sudah pas cukup, maka disebut zuhud. Oleh karena itu maka walhasil disimpulkan, sabar itu punya banyak nama. Tergantung sasaran sabarnya itu apa. Maka berarti dia adalah akhlak yang induk akhlak mulia. Maka berarti dia adalah induk akhlak mulia. Karena turunan dari sabar ternyata banyak akhlak mulia. Terdapat banyak akhlak mulia yang merupakan turunan dari sabar. Iqra' hadhil ayatul jami'ah, maka bacalah ayat berikut yang memuat banyak dari berbagai macam bentuk kesabaran. Allah katakan wasabirina fil ba'sa wad-dara'i wa hinal ba's, dan orang-orang yang bersabar fil ba'sa, dengan kemiskinan, wadara, dan sakit, wahinal ba'as, dan ketika perang. Maka miskin itu membutuhkan sabar, sakit memerlukan sabar, perang juga membutuhkan sabar. Ulaika ladina sadaku, itulah orang yang betul-betul beriman. Wa ulaika humul muttaqun, dan hanyalah mereka orang yang betul-betul bertakwa. Dan Nabi Yusuf alaihissalam telah mencontohkan kepada manusia, telah memberikan masalah a'la, contoh yang terbaik dalam untuk berbagai macam jenis kesabaran. Yang pertama, Yusuf bersabar terhadap gangguan saudara-saudaranya. Di antaranya adalah saudara-saudaranya menelanjangi pakaiannya Yusuf. Dan menamparnya. Walakzih dan meninjunya, kemudian mencampakkannya filjub ke dalam sumur untuk dengan maksud untuk membunuhnya. Demikian juga Yusuf bersabar ala istirqaq ketika dia diperbudak di Mesir. Ketika dia dijual sebagaimana dijualnya budak di negeri asing yang bukan negerinya. Di satu kaum yang kaum tersebut berbeda bahasa dengan bahasanya Yusuf. Karena Yusuf orang Palestina. Dan ini dia dijual di Mesir. Berbeda dalam bahasa, berbeda dalam masalah agama, dan berbeda dalam masalah akhlak. Berbeda dalam masalah etika. La bal sabar ala a'zam min hadha. Bahkan Yusuf bersabar dengan kesabaran yang lebih hebat dari hal ini. Di mana orang-orang Mesir menganggapnya sebagai orang yang jahat, janian, sebagai pelaku kejahatan. Itba'ahu karena ba'ahu multaqituhu, orang-orang yang menemukan Yusuf itu menjual Yusuf bi abkhasil athman, dengan harga yang paling murah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wasyarauhu bithamanin bakhsin, maka mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, darahim ma'dudah. Yaitu cuma dengan dirham, enggak pakai dinar. Kalau itu pakai dirham, berarti murah. Ini mahal, pakai dinar. Itu pun ma'dudah, bisa dihitung dengan jari. Berarti ini murah sekali. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka adalah orang-orang yang tidak suka dan zuhud dengan Yusuf. Namun setelah itu Yusuf pun bersabar menghadapi nikmat Allah dan menyikapi, mengiringi nikmatnya, nikmat jadi menteri, jadi penguasa, jadi orang terhormat. Setelah dulu pernah jadi orang yang dianggap sebagai penjahat. Habis itu kemudian berubah status, masya Allah, berubah 180 derajat keadaannya. Pernah dianggap sebagai orang yang jahat sampai dijebloskan dalam penjara karenanya. Dan dianggap sebagai budak yang jelek, yang enggak bermutu, enggak ada gunanya, dijual dengan harga yang murah. Habis itu kemudian berubah status. Jadi orang yang terhormat, kepercayaan Raja Mesir, maka normalnya manusia dia akan sombong dengan posisi barunya. Namun Yusuf bersabar, menyikapi nikmat tersebut dengan bersyukur, dan dia jauhi sombong. Hina tamakkana fi baiti sayyidihi, pada saat dia punya kekuasaan atas rumah yang dulu adalah mantan pemiliknya, mantan pemilik dirinya. Ketika Yusuf kemudian jadi seorang yang sahibul amr wan nahyi, orang yang punya otoritas untuk memerintahkan dan melarang. Maka lihat, falam yusi istimal al mal, maka Yusuf pun tidaklah kemudian mempergunakan harta secara buruk dengan membelanjakannya untuk syahwat. Non dia syakarallah, berterima kasih kepada Allah dan kepada tuannya. Walam yudakhili nafsihi min dalikal ghina, dan dia pun tidaklah menyimpan untuk dirinya dari kekayaan tersebut, dan dia tidaklah menikmati dari hartanya kecuali kebutuhannya. Wakafa, dan dia menahan diri dari al-fudul, dari berlebih-lebihan. Fakana qani'an, maka ketika kaya beliau adalah seorang yang qana'ah. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.